Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wa intifa' wa mudakarta wa tazkir wa ifadat wa istifadah wa hatta la tanasuki bi kitabillahi wa sunat rasulih wa du'a ala huda wa dalala ala khair ibtigha'a wajhillahi wa marhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fadilah Hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya'i wal-mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala rasulih Rasulullah wa ahli baytihi wa dhuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin والأرواحنا من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المستفيدين والمخالدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا العروض بالإنشاد وعروض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبيهم والمتعلقين بهم ذرح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وبرح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل هذه البلده وامن اهل لا اله الا الله واحياهم الى يوم الدين ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه ويعيد علينا من بركاتهم اسرارهم اغرارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. Dalam usanikum rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum bidharain amin. Wa'alam anna kasra al-amali wal-ikthara min zikri al-mawti amrun murahabun fihi mandubun ilaih wa anna dula al-amali wal-isyan al-mawti amrun makruhun wa qad warada tahdhiru anhu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Wa'alam dan ketahuilah anna kasral amal sesungguhnya pendek angan-angan wal-ikthar dan memperbanyak min zikril maut dari mengingat kematian amrun muradun fi perkara yang dicintai perkara yang disukai mandubun ilaih yang disunahkan wa anna tulal amal dan sesungguhnya panjangnya angan-angan wa nisyanal maut dan melupakan kematian amrun makruh perkara yang tidak disenangi pendek angan-angan. Pendek angan-angan ini gak memiliki atau tidak merasa masih lama hidupnya di atas dunia, sehingga tidak banyak berandai-andai. Dia merasa tidak abadi, tidak lama hidup di atas dunia, sehingga membuat dia tidak banyak berandai-andai. Orang yang banyak berandai-andai, dia memiliki perasaan hidupnya masih lama. Itu umum, itu sudah pasti. Kalau orang berandai-andai, dia pasti memiliki perasaan hidupnya di atas dunia masih lama. Padahal tidak ada yang memastikan kapan dia akan mati. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan datang ajalnya. Tapi karena dia memiliki angan-angan yang panjang, angan-angan yang banyak, dia merasa hidupnya di atas dunia masih lama. Seakan-akan kalau angan-angannya tercapai atau tidak mati kecuali setelah angan-angannya semuanya tercapai, itu orang yang panjang angan-angan. Lah panjang angan-angan itu sifat yang tercela, sifat yang tidak baik, perkara yang jelek. Karena digolongkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tanda sifat celaka seseorang, yaitu tulul amal, panjangnya angan-angan. Nabi mengatakan arba'u minasyaqa, ada empat hal termasuk dari kelompok orang-orang yang celaka. Di antara empat ini adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Nah, panjangnya angan-angan itu termasuk tanda sifat celaka. Melupakan kematian juga perkara yang gak baik. Lupa mati, gak ingin mati, itu juga perkara yang gak bagus. Kenapa? Kalau kita lupa mati, ketaatan ibadah jauh. Gak ada orang yang lupa mati itu rajin ibadah, rajin taat, gak ada. Kebanyakan orang yang lalai, orang yang maksiat itu karena lupa mati. Lupa? Kalau ingat mati, gak berani maksiat. Jauh dari kemaksiatan, menghindar dari kemaksiatan. Ingat mati itu bukan sekedar ya jangan ingat mati ya, bukan itu toh, lah itu akeh bolak balik. Ingat mati dalam arti bayangkan bagaimana kalau kita sudah mati dan kita tidak memiliki bekal yang banyak, lalu kita berada di alam kubur sempit, gelap. Siapa yang membantu kita? Siapa yang menolong kita? Itu yang harus kita pikirkan. Bayangkan coba ketika kita gak punya apa-apa, gak ada duit, gak ada makanan di rumah, kemudian gak ada yang dekat dengan kita, semuanya jauh. Coba bayangkan dalam keadaan seperti itu, gimana kita? Semuanya jauh, gak megang duit, gak ada makanan di rumah. Ini masih di dunia, luas. Di dunia masih luas kita, bisa lari ke sana, bisa lari ke sini. Bahkan mungkin kita bisa lari ke hutan. Nyari buah-buahan atau makanan yang ada di sana. Tapi kalau sudah di alam kubur, mau kemana kita? Mau lari kemana? Satu kali dua meter itu bukan untuk kita semuanya, masih ditutup dengan papan. Jadi satu kali dua meter itu nggak semuanya. Kenapa? Bagian kita, badan kita kemudian ditutup dengan papan. Terus itu kok nggak lebih? Lalu ditutup, terus mau kemana? Sedangkan bekal kita untuk menghadapi kematian sedikit atau bahkan nggak ada. Nah itu perlu kita pikirkan, bagaimana terus kita, kemana kita? Kalau kita bingung di dunia aja, dunia ini bagaikan sempit. Kalau kita bingung, padahal luas rumah kita mungkin luas untuk 10 orang, 20 orang cukup, tapi seakan-akan nggak punya ruang untuk gerak kita. Kita keluar rumah bisa, tapi tetap keluar rumah pun seperti kita nggak memiliki ruang gerak. Kenapa? Bingung, kacau. Apalagi dalam kubur. Nah karena itu kalau kita lupa kematian, otomatis jauh dari ibadah. Tapi kalau selalu ingat dengan kematian, akan rajin ibadah. Apalagi kita nggak tahu kapannya kematian, kapan datangnya kematian kepada kita, kita nggak tahu. Intinya kita harus menjadi orang yang selalu siap. Yang selalu siap, kapan dicabut, kapan dipanggil, tenang, nyantai, kenapa? Selalu siap, ibarat orang menjanjikan kita untuk berangkat. Dan ajak, siap-siap kok. Kapan? Semua siap-siap kok. Siap-siap juga. Jadi suatu waktu dia aja, ayo kita gak bingung, kenapa sudah kita siapkan, tinggal ambil, bawa, pergi. Kita kematian juga gitu, kita gak tahu kematian kapan, kita cuma diperintahkan untuk siap-siap. Kita ini diperintahkan untuk siap. Ya, siap-siap itu dengan ketaatan, kebaikan, ibadah, dan yang lain sebagainya. Kapan Allah ambil, kapan Allah manggil, sudah tersiap. Dan itu kalau orang yang selalu ingat mati. Dan itu orang yang melupakan kematian, itu amrun makruhun, perkara yang tidak disenangi. Jadi panjangnya tangan-tangan dan melupakan kematian itu adalah perkara yang tidak disenangi. Kenapa? Menumbuhkan hal-hal yang jauh dari ibadah dan ketaatan. Membuat orangnya malas beribadah, malas berzikir, malas melakukan kebaikan. Malas. Kenapa? Dia masih punya anggapan, masih punya waktu. Kalau yang angan-angan, dia masih memiliki anggapan, masih punya waktu untuk melakukan ketaatan. Dan dia kalau berupa mati, tidak akan, ya dia tetap akan melakukan kemaksiatan. Ibadahnya ditunda-tunda, kenapa? Dia memiliki anggapan, masih punya waktu di kemudian hari. Ini orang yang panjang angan-angan dan lupa kematian. Dengan lupa kematian, dia senang tetap melakukan kemaksiatan. Dengan panjang angan-angan, dia masih menganggap akan bisa melakukan ibadah di kemudian hari. Ini jelek. Karena itu panjangnya angan-angan melupakan kematian itu perkara yang tidak baik. Nah, yang baik itu apa? Yang dianjurkan itu apa? Yang disunahkan itu apa? Selalu ingat mati dan pendek angan. Selalu ingat mati, senang bakal Sayyidina Umar, Bilal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu selalu ingat mati. Apalagi kalau kena sakit kecil aja, sakit ringan aja, sudah. Yang diingat yang ada di hadapannya kematian, kita nunggu sakit parah. Rengkoroi parah baru eling mati. Kalau sakit ringan, kita lupa mati. Pilek, demam, nah ini mati kita. Oh malah saat sakit kita masih berandai-andai, kue waras. Tak muda loh, gak waras, tak mangan ini jauh dimakai. Masih berandai-andai. Tapi kalau mereka, para sahabat Nabi, kalau sudah sakit, sekalipun ringan, sudah yang diingat itu kematian. Bahkan mereka mengatakan, kullu mri'in musbir bi ahli wal maut adna min syiraqin ahli. Setiap orang bangun di waktu pagi itu bersama keluarganya, dan mereka tidak merasa kematian lebih dekat kepada mereka dari jepitan sandal jepit kaki. Jadi kita berada di tengah-tengah keluarga, tapi kematian lebih dekat dari itu. Jadi mereka kalau sudah sakit, sekalipun ringan, itu bayangannya sudah mati. Padahal mereka orang yang selalu siap dengan kematian karena ibadahnya, ketaatannya, kebaikannya yang begitu banyak dan besar. Begitu juga pendek angan, angan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak lepas dalam sehari ingin kematian tidak kurang dari 20 kali. Tidak kurang dari 20 kali ingat kematian. Kenapa itu penting? Untuk kemajuan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada mungkin bisa kita mendekat diri kepada Allah tanpa ingat kematian. Dengan ingat kematian, kita akan bertambah rajin, tambah semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kematian ini harus selalu ada di depan mata kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita gak usah bermimpi-mimpi hal-hal yang macam-macam, apalagi yang tidak mungkin, yang tidak menurut logika kita capek. Kepingin bangun istana, kepingin bangun rumah yang besar, megah, mewah, ini, itu, dan yang lain sebagainya. Nah, sedangkan penghasilan kita itu-itu, toh. Ini apa? Perencanaan yang tidak mungkin terwujud. Menurut logika ya, kita gak menurut kemampuan Allah memberikan kepada kita, menurut logika. Kerjanya goreng tahu misalnya, berandai-andai, insya Allah saya mau bangun rumah, mobil mewah, bangun tenda aja. Beli dari kapan aja, gak usah berandai-andai bangun istana, rumah, mewah dan lain sebagainya. Kenapa? Itu sesuatu yang menurut logika gak mungkin kita capai dengan pekerjaan kita itu. Dari apa? Sudah kerjakan apa yang mampu kita kerjakan, beribadah kepada Allah dengan sekuat tenaga. Dipekerja sesuai yang kita kerjakan, gak usah ngotot, ngantai, tapi beribadahlah dengan sekuat tenaga, ngotot. Jangan dibalik, ibadahnya ngantai, kerjanya ngotot. Ini terbalik ini. Apa manfaatnya? Apa hasilnya dengan ngotot kerja itu apa? Rizki itu gak mungkin lebih dari yang ditentukan oleh Allah, juga gak mungkin kurang. Mau kita ngotot atau enggak, sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, mungkin bisa bertambah, oh kita ngotot, kemudian rezeki kita bertambah, enggak. Kita nyantai, sama dapetnya dengan yang ngotot. Enggak berbeda, sama. Sudah itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah itu tergantung kita. Ibadah itu tergantung kita karena menurut ikhtiar kita. Rezeki sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi banyaknya ibadah atau sedikitnya itu tergantung kita. Karena Allah memberikan apa? Memberikan apa? Ikhtiarkan wewenangnya kepada kita, memberikan wewenangnya kepada kita sedikit atau banyak itu tergantung kita. Nah, karena itu kita harus banyak beribadah dengan memperpendek angan-angan dan selalu ingat kematian. Dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan melupakan kalian dari ingat kepada Allah. Siapa? Jangan sampai membuat kita lupa kepada Allah, ingat kepada Allah. Amwalukum, harta kalian. Wala auladukum, dan juga anak-anak kalian. Harta dan anak, jangan sampai membuat kalian lupa kepada Allah. Lalai dari kewajiban. Allah sudah ingatkan. Karena orang tua itu menjadikan anak atau keluarga alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban selain nafkah. Kerjakan saya wajib. Kalau saya nggak kerja nanti apa anak saya makan apa? Makan dedek. Kita kerja dalam satu hari buka satu jam sudah dapat bisa makan untuk keluarga. Tapi beralasan dengan banyak hal. Mulut kita sakit, kalau sakit nanti kan. Nanti kita mengharap anak kita sakit sebelum sakit. Mulut kita sekolah, engkau sekarang, kapan? Sekarang masih kapan? Sudah berada-ada. Anak yang dijadikan alasan. Orang tua memiliki kewajiban menafkahi, itu pasti. Tapi harus kita ingat, berapa sih kewajiban kita menafkahi anak itu berapa? Sedangkan kita bekerja mulai pagi sampai malam. Yang kita dapatkan lebih untuk 3 hari menafkahi anak kita. Yang kita dapatkan lebih untuk 3 hari dari menafkahi anak kita. Tapi kewajiban yang lain, kenapa kita lakukan? Kenapa kita kerjakan? Kita tinggalkan. Alasan apa lagi? Alasan apa itu? Loh, Allah sudah mengingatkan ini. Subhanallah, yang diingatkan oleh Allah dibuat manusia alasan. Karena itu Allah menyampaikan sudah mengetahui nanti manusia itu seperti itu. Lalu kita pun belajar dari sini bisa mengetahui paling alasannya anak, paling alasannya suhul dan yang lain sebagainya. Lu apa? Kenapa gak makan alasan? Kalau saya makan ini, nanti anak saya kelaparan. Saya gak makan aja. Sudah, kenapa alasan seperti itu? Bisa berangkat ke sana ke sini, bisa keluar ke sana ke sini, butuh duit banyak itu. Lah kenapa itu gak dicari buat anaknya dan dia bisa mencari ilmu? Dia bisa beribadah. Kenapa dia tutup itu semuanya? Ini Allah mengingatkan kita, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lupa lalai dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi. Anak jadi alasan, kerja jadi alasan, gak sholat, khususnya Jumat misalnya, yang di pabrik, kenapa? Ya pokoknya, peraturan dari aku gak menuruti, gua aku ditokno, boleh makan gimana-gimana. Dan buminya Allah ini kecil kan? Buminya Allah itu satu pabrik tok kan? Satu tempat kok, satu pekerjaan kok, banyak tempat kerja. Kenapa kita gak pandai mengorbankan untuk Allah, sedangkan kita korbankan untuk dunia? Nah, Allah bilang ini. Dan gitu nanti bangga dengan Islamnya. Bangga dengan Islamnya, marah kalau Islamnya dihina, sedangkan keluarganya gak sholat diem. Keluarganya meninggalkan kewajiban, gak mengerti ilmu, diem. Mana kebanggaan dengan Islam itu yang wujud, yang benar itu bagaimana? Cuma marah kalau dihina, tapi kewajiban di depan matanya ditinggalkan, diem. Dirinya sendiri gak mengerti, gak memahami, diem. Itu seperti itu. Ya, tidak. Bahkan itu Allah sudah mengingatkan. Sehingga orang yang lupa karena harta, lupa karena anak, jadi kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, katanya Allah, "Mayyat al-dhalika fa'ulaika humul khasidun." Siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Lalu Allah mengatakan, "Wa'anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu." Infakkan, sedekahkan dari rizki yang telah aku berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu, sebelum datang kematian kepada salah satu daripada kalian. Infakkan yang kita miliki. Jangan hubungnya, wah saya belum punya, nanti aja. Tapi beli gorengan 5 ribu bisa untuk perutnya, untuk mulutnya. Tapi untuk orang belum punya. Makan di rumahnya lebih beras untuk 7 hari bahkan, atau untuk 1 bulan bisa. Tapi kenapa dari beras yang kita miliki 1 kilo aja keluarkan? Apakah nggak bisa? Jadi infakkan yang kita miliki sebelum datangnya kematian kepada kita. Dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Jangan nunggu, nanti aja kalau saya sudah punya, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya tunggu. Para sahabat itu ketika tidak punya bekerja. Ketika tidak punya bekerja. Bekerja bukan untuk makan perutnya, mengenyangkan perutnya dan keluarganya, tapi bekerja untuk sedekah. Gak punya duit, gak punya duit untuk bersedekah. Gak punya duit untuk bersedekah. Karena mendengarkan perintah Rasulullah keistimewaan bersedekah, langsung pas pasak bekerja, angkat-angkat barang. Dapat upah, disedekahkan. Bukan untuk beli makanan dirinya, keluarganya enggak, disedekahkan. Gak kubu-kubunya itu para sahabat. Bahkan mencari hanya untuk sedekah, sedangkan kita punya. Sedangkan kita punya, tapi kita mau sedekah apa berat. Padahal Allah memerintahkan, "Wa'anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu." Berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Baikulah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalau sudah datang kematian, dia akan berkata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, coba engkau tunda kematianku sedikit sebentar aja. Fa'asabka untuk apa? Agar aku bisa bersedekah." Minta ditunda ajalnya, kematiannya, hanya untuk agar bisa bersedekah. Padahal Allah ingat sebelum datangnya kematian. Bersedekahlah, berinfaklah sebelumnya datang kematian. Ini enggak, sudah datang kematian baru mohon kepada Allah. Ya Allah, tunda coba sedikit aja, sebentar aja, supaya aku bersedekah. "Wa aku minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang saleh." Allah mengatakan, "Wa lan yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajalaha." Allah tidak akan pernah menunda sedetik pun, satu pun nyawa manusia Tidak akan pernah ditunda oleh Allah. Kalau sudah datang ajalnya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah lebih mengetahui, lebih memahami dengan apa yang kalian lakukan. Kita ini beralasan kepada Allah seakan-akan Allah tidak tahu, padahal Allah ngerti. Kita ini kadang alasan. Teman aku lebih duit. Ini ucapan supaya Allah kasih rezeki kepada kita lebih. Dalam artinya beda. Loh, Allah tahu percuma. Mau kita mengungkapkan 1000 kali hal seperti itu, Allah lebih mengetahui, Allah lebih memahami apa yang ada di dalam diri. Jadi kita, karena itu yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu ingat mati. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melakukan kewajiban demi kewajiban, ketaatan demi ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, kita dan umat Islam pada umumnya, menjadi orang yang selalu melakukan ketaatan, kebaikan, menghindar, menjauh dari kemaksiatan dan kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam.